Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونبينا عزكم الله termasuk sunnatullah pada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di tengah-tengah hambanya ada yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelapangan rezeki. Ada pula di antara mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kesempitan rezeki. Ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu. Ada orang yang berada, ada orang yang serba tidak ada. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang lapang, ada yang sempit. Itu merupakan ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala pada hamba-hamba. Manamitina azzakumullah. Dikarenakan kondisi semacam ini pasti terjadi pada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi pada umat Islam, pada kaum muslimin. Maka di situ Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memberikan suatu bimbingan, memberikan suatu ajaran yang kalau diterapkan oleh kaum muslimin secara khusus, maka akan tercipta suasana ukhuwah yang indah. Akan tercipta suasana ukhuwah yang indah. Akan muncul rasa saling menghormati. Akan muncul rasa saling mencintai, saling menyayangi. Akan muncul rasa saling bantu-membantu, tolong-menolong. Di atas kebaikan dan ketakwaan. Tidak akan terjadi yang namanya kesenjangan sosial. Dan sekaligus untuk meredam kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan anarkis atau tindakan-tindakan yang negatif dikarenakan adanya perbedaan status tadi. Prinsip itu rahimatina azzaakumullah disebut dengan prinsip al-muwasat, prinsip saling menyantun, prinsip saling membantu. Prinsip ini sangat dipuji oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innal ash'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid thumma qasamu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyyah fahum minni wa ana minhum. Muttafaqun 'alaih. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, menceritakan tentang sifat yang dimiliki oleh Ash'ariyun, kabilahnya Abu Musa Al-Ash'ari. Al-Ash'ariyun dari Yaman. Kata Rasul, sesungguhnya orang-orang Ash'ari, kabilahnya Ash'ariyun, apabila bekal mereka sudah mulai habis ketika perang, atau bahan makanan keluarga mereka sudah mulai menipis di kota Madinah, mereka mengumpulkan semua yang mereka miliki dalam satu tempat, satu baju. Kemudian mereka bagi rata di tengah-tengah mereka. Rasul mengatakan, fahum minni wa ana minhum. Mereka termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka. Bukhari Muslim. Jadi kebiasaan Ash'ariin ini barakallahu fikum, kalau di Madinah, di tempat pemukiman mereka di Madinah, ya, harta atau sembako atau bahan makanan pokok mereka mulai menipis, kumpul sambil membawa serta semua barang-barang bahan makanan pokok yang mereka punya, dijadikan satu di sebuah tempat. Yang tinggal satu kilo dibawa, yang tinggal setengah kilo dibawa, yang tinggal dua kilo dibawa, yang masih banyak lima kilo dibawa, yang satu sak dibawa, dijadikan satu di sebuah tempat. Setelah itu dibagi rata, dibagi rata. Yang tadinya mungkin tinggal setengah kilo jadi dapat lima kiloan semua. Yang tadinya satu sak dapat lima kilo. Itu namanya al-muwasah. Rasul alaihi salatu wasallam memuji tindakan semacam ini. Fahum minni wa ana minhum. Mereka termasuk golonganku, kata Rasul, sesuai dengan bimbinganku, sesuai dengan sunnahku, dan saya termasuk golongan mereka. Saya setuju dengan tindakan mereka, saya sepakat dengan tindakan mereka. Itu muasah namanya. Muasah, saling menyantuni, saling membantu. Dan ini muasah tingkat tinggi. Betul-betul keikhlasannya, ketawakalannya, jiwa sosialnya paling tinggi. Kalau boleh digambarkan sekarang ini, ada perkampungan Pondok Muntilan. Banyak pada perumahan Fandi-Fandi? Banyak ya? Insya Allah. Sampai gangnya tiga gang, setapak-setapak begitu. Enggak ada gang lebar lagi sudah. Dengan setapak-setapak. Jadi kalau sudah mulai menipis, bahan makanan pokok yang mereka punya, pada umumnya begitu ya. Kumpul mutazawijin semua kumpul di masjid sambil membawa serta semua yang mereka miliki dari bahan makanan pokok. Kumpul semua. Ada yang bawa karungan. Padahal masih sisa banyak karungan dibawa, no, pakai mobil ya. 5 karung. Yang ini 2 karung, yang ini 1 karung, yang ini 1 kintal, yang ini 1 ton segala macam banyak begitu. Ada yang memang nggak punya apa-apa, bawa cuman 1 piring, berasnya nggak sepiring toh, piring tuang begitu. Ada yang bawa 1/2 kilo, tuang gitu. 1 kilo, tuang begitu. Kumpul semuanya. Setelah itu bagi rata. Jadi dong berapa ton ini? Dapat 100 ton. Jangan begitu. Jadi dong berapa keluarga ini? Oh rupanya apa namanya 1000 keluarga. Jangan begitu. Ketemu ini ada berapa? Kasih ngitung apa? Misal masing-masing akhirnya mendapat 10 kiloan. Dapat 10 kilo semua. Dah pulang. Itu namanya muasa. Yang memiliki kelebihan harta, yang punya kelebihan bahan makanan pokok, mengikhlaskan, merelakan apa yang dia miliki tadi untuk membantu saudaranya yang muslimin yang gak mampu. Yang punya 1 karung tadi, mengikhlaskan hartanya dikurangi banyak untuk membantu teman-teman yang lainnya gak mampu. Akhirnya semuanya sama. Sama-sama 10 kilo semua. Ayo pulang. Sehingga yang tadinya betul-betul tidak punya kemampuan. Lagi pailit. Hanya punya 1 mangkok. Beras tadi itu. Pulang membawa 10 kilo. Lebih banyak dari sebelumnya. Itu namanya al-muasa. Perang ini barakallahu fikum sangat-sangat dicintai. Sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dipuji. Ali Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan lebih mulia lagi barakallahu fikum kalau sifat yang semacam ini disertai dengan sikap ithar. Kalau ithar lebih mendahulukan kepentingan orang lain. Luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Abu Hurairah, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang laki-laki menemui Nabi alaihi salatu wasallam sambil mengatakan, inni majhud ya Rasulullah, saya laki-laki yang sedang membutuhkan. Butuh, kelaparan, enggak punya apa-apa. Maka Rasul segera mengutus seseorang ke rumah para istrinya. Ada makanan enggak? Ada sesuatu enggak yang bisa diberikan kepada laki-laki ini yang sedang kelaparan ini? Maka semuanya mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma 'indi illa ma, sungguh demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak punya apa-apa kecuali air saja. Terus beliau mengutus seseorang ke rumah para istrinya dan semuanya dengan jawaban yang sama. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, man yudhifu hadzal lailata rahimahullah. Siapa yang mau menjamu tamu saya ini malam ini, semoga Allah merahmati dia. Ditawarkan kepada para sahabat. Rasul tidak punya apa-apa. Siapa yang mau menjamu tamu saya ini malam ini, rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Maka spontan seseorang ansor, laki-laki ansor mengatakan, saya ya Rasulullah, saya. Maka dibawa ke rumahnya dia. Sampai di rumah dia mengatakan kepada istrinya, akrimi bayfa Rasulillah, wahai istriku, muliakan tamunya Rasul sallallahu alaihi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, hal indaki syai'un, kamu punya sesuatu enggak? Punya makanan enggak? Kata sang istri, lah, saya enggak punya apa-apa. Illa quta sufyani, saya hanya punya makanan bayiku ini. makanan anak-anakku yang masih kecil ini, makanan bayi. Kok sekarang mungkin bubur bayi. Saya hanya punya ini. Maka kata laki-laki tadi, sudah, kamu ajak mereka main-main. Kalau sudah datang waktunya makan malam, tidurkan mereka. Keloni. Keloni bayimu sampai dia tidur. Sudah. Kalau sudah datang tamunya nanti, matikan lampu. Matikan lampu. Tunjukkan seakan-akan kita di dalam rumah ini sedang makan malam. Para kelas itu. Kalau dia nanti sudah masuk ke dalam rumah, dia makan makanan bayi kamu tadi, matikan lampu. Seakan-akan dia mengetahui kita sedang makan malam dalam rumah. Datang tamunya. Ditemui sebentar oleh tuan rumah, dihidangkan makanan yang ada. Yang ada ketika itu hanyalah kutus sibian, makanannya anak kecil, bubur bayi. Dia langsung mempersilakan dimakan, masuk ke dalam rumah, dimatikan lampunya. Tamunya makan ya, seadanya, namanya orang lapar jamu, seadanya makan, kenyang. Sementara mereka berdua hatatawiyain, malam itu dalam keadaan kelaparan, belum makan malam, apalagi anaknya. Falamma asbaha, ketika pagi harinya, ghada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Rasul mengatakan, laqad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikumal barihah. Sungguh Allah takjub dengan perbuatan kamu sama istri kamu ini, dengan tamu kamu semalam. Artinya betul-betul sangat dipuji, disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Turun ayat dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Hasr ayat yang 9, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sikapnya, sifatnya orang-orang Ansar, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana fihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi, walaupun mereka tidak mampu, walaupun mereka kesulitan, walaupun mereka kelaparan, mendahulukan orang lain. Itu namanya ihsan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kelas tinggi para kalau sesuatu yang mungkin tidak terbayang di benak kita. Tapi itulah yang dituntukkan oleh Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya seperti itulah sosok generasi salaf. Dalam urusan al-muwasa, saling menyatuni, saling membantu, memperhatikan orang lain. Betul-betul memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Bahkan memiliki idhar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Maka ini khonafitina azakumullah dibaca bukan dalam rangka untuk dengar cerita. Dibaca untuk diteladani. Rasulullah SAW mengisahkan tadi tentang kaum Asy'ariyin, kabilah Asy'ariyah. Itu bukan menceritakan saja, tapi ada unsur ibrohnya, tiru mereka. Tiru mereka. Saya setuju dengan mereka, sependapat dengan mereka. Saya salut dengan tindakan mereka. Sesuai dengan sunnahku, dengan bimbinganku, dengan ajaranku. Tiru mereka. Maka di sini barakallahu fikum, kita betul-betul diminta untuk memiliki sifat al-muwasa. Menyantuni, membantu orang lain yang membutuhkan. Bentuknya itu banyak. Bisa dengan cara tadi yang disebutkan dalam beberapa riwayat terkait dengan bab makanan. Bisa pula dengan yang lainnya. Di antara bentuk al-muwasa ialah at-ta'awun umuma. Ta'awun, saling bantu-membantu secara umum. Terutama kita membantu orang lain yang membutuhkan dalam semua bab. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba, Rasul mengatakan, Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tadi membantu saudaranya. Entah dibantu dengan harta, entah dibantu dengan makanan, entah dibantu dengan tenaga, dibantu dengan pikiran, yang penting membantu orang lain. Allah akan pasti membantu dia. Termasuk bentuk al-muasah ialah mengikhlaskan piutang. Mengikhlaskan piutang. Ada orang utang sama kita, qadar Allah kok dia pailit. Kondisinya sudah enggak kayak dulu lagi. Pailit, jatuh, tidak mampu untuk membayar hutangnya kepada kita. Yang wajib dikasih tengah waktu yang cukup lama. Dah tak kasih waktu bebas semampu antum. Lebih afdal diikhlaskan. Dalam hadis yang sama dalam Sahih Muslim tadi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memberi kemudahan-kemudahan kepada orang yang kesulitan membayar hutang, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhiratnya. Barakallahu fiik. Itu namanya muasa. Ada seorang ikhwan dalam kondisi membutuhkan, datang kepada saudaranya ikhwan yang lain yang lebih mampu. Bos paku, bos herbal, bos baju, bos apa gitu ya. Mohon maaf sebelumnya, saya bisa pinjam uang gak? Enggak apa ya, ya kebutuhan hari-hari ini, qadar Allah ini hari-hari ini penghasilannya agak sedikit seret, kebutuhannya terus bergulir setiap harinya gak pernah seret. Bisa pinjam uang enggak? Insyaallah kalau ada kemudahan akan saya kembalikan. Masyaallah. Di antara bentuk muasah langsung atau bantu ketika itu namanya ta'awun. Ya, saya ada kemampuan. Berapa? Enggak banyak-banyak ya. Saya pinjam 1 juta saja. Ya, ada. 1 juta. Insyaallah ada kembalikan ya 1 bulan 2 bulan lagi. Bawa dulu. Tindakan antum yang bantu dia ketika itu sudah dikatakan sebagai muasa. Bagus. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan membantu kamu nanti insyaallah kalau kamu terbiasa membantu saudara kamu. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, datang lagi orang tadi. Datang dalam keadaan serba gak enak, serba salah, datang afwan jiddan, afwan jiddan ya. Ada apa? Mohon maaf, saya belum mampu untuk mengembalikan utang saya yang 27 juta itu. Saya sudah berusaha maksimal, ternyata kondisi gak mau. Dikarenakan saya terbiasa muamalah, terbiasa bergaul, tahu memang satu orang ini gak mau. Sudah ma'ruf di kalangan para ikhwa-ikhwa, memang dia gak mau. Kewajiban anda ketika itu memberi tempo seluas-luasnya. Sudah semampu antum. Antum bayar kapan pun, dicicil boleh, gelondongan boleh, semampu antum. Tidak apa-apa. Itu juga bentuk muasah yang kedua. Antum memberi kemudahan-kemudahan kepada orang yang berhutang. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan membayar hutang, Allah akan memberi kemudahan dia, urusan dia dunia dan akhirat. Mama, gak enak satu orang ini. Datang lagi, afwan ya. Saya belum mampu untuk mengembalikan hutang saya ini. Tetap perhatikan sudah setengah tahun lebih semenjak saya hutang sama antum. Qadar Allah, saya gak mampu. Afwan jiddan ya. Yang afdal bagi antum ketika itu apa? diikhlaskan. Tah, enggak ada masalah, sudah. Itu untuk antum, sudah. Saya ikhlas untuk antum, sudah. Enggak usah mikir, enggak usah. Hah? Itu merupakan muasah berikutnya yang lebih utama. Memberikan keikhlasan, memberikan kemudahan, mengikhlaskan piutang kamu. Ikhlas, enggak ada masalah. Sudah, jangan dipikir. Lebih afdal lagi dalam kondisi yang semacam itu, dikarenakan memang dia orang yang gak mampu, sudah kamu ikhlaskan piutang tadi, kamu sangoni lagi. Kan gitu ya? Tunggu sebentar. Bawa beras, wala 5 kilo, wala 10 kilo, dikreseki, apa, dikasih indomie, wala telur, wala apa, segala macam. Ada sedikit sesuatu diselipkan di bawahnya. Ini antum bawa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga. Oh, tahu, Pak. Yang itu ikhlas sudah. Jangan dipikir sudah antum enggak punya tanggungan pada saya. Luar biasa. Itu muasa yang berikutnya lagi. Yang semacam ini barakallahu fikum yang sangat disanjung, yang sangat dimuliakan dalam Islam. Itu namanya sikap muasa. Sifat yang semacam ini katanya para ulama kita, alamatu sidqil ukhuwah. Merupakan tanda-tanda kejujuran ukhuwah dia. Menunjukkan ketulusannya. Menunjukkan kejujurannya. Ketika berukhuwah dengan orang lain. Dan sekaligus menunjukkan kamalu khuluqihi. Kesempurnaan akhlaknya. Dikarenakan tidak gampang bisa memiliki sifat semacam itu, tidak gampang. Dikarenakan secara nyata harta yang kita punya berkurang gitu loh. Padahal dalam Islam itu enggak berkurang. Barakallahu. Yang semacam ini harus disemarakkan, harus diramaikan, dibiasakan di kalangan para ikhwah secara khusus dan di kalangan kaum muslimin secara umum. Kalau kemudian orang-orang yang mampu itu memiliki sifat yang semacam ini, apa mungkin terjadi yang namanya kesenjangan sosial? Jawabannya, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Apakah mungkin? Ya masih mungkin, tapi sedikit kemungkinannya. Apakah mungkin kemudian yang miskin-miskin tadi nekat, maling, garong hartanya orang tadi? Jawabannya sedikit kemungkinan. Tindakan muasa itu bisa mengurangi efek negatif di tengah-tengah masyarakat. Seolah-olah, dan memang demikian kenyataannya, tidak ada jurang pemisah antara yang mampu dan yang tidak mampu. Yang mampu betul-betul ta'awun membantu yang tidak mampu. Yang punya rezeki yang lapang, betul-betul muasa menyantuni orang lain yang aman. Dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, dengan penuh keikhlasan. Menunjukkan hati yang lapang, hati yang bersih, jiwa yang baik, etika yang baik, akhlak yang mulia, halus perangainya. Dan itu yang dibimbingkan dalam Islam. Luar biasa barakallahu fikum kalau kemudian yang semacam ini itu ada di kalangan kaum muslimin dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Luar biasa. Yang miskin-miskin tadi akan hormat kepada yang kaya-kaya. Yang kaya-kaya akan merasakan penderitaan yang miskin sehingga dia selalu membantu mereka, menyayangi mereka, menyantuni mereka. Ujung-ujungnya nanti akan terwujud sebuah masyarakat yang indah. Masyarakat yang saling mencinta, masyarakat yang saling menghormati, menyayangi, membantu. Terkhusus untuk satu orang tadi yang memberikan muasa, akan ada bekas yang mulia di hati orang yang miskin tadi. Akan menaruh hormat kepada fulan. Luar biasa orang ini. Orang yang baik, orang yang mulia, orang yang dermawan. Hormat dia. Kenapa? Betul-betul merasa dibantu. Merasa dibantu. Bentuk muasa yang lebih lagi barakallahu fikum ialah kalau kita mampu memberikan bantuan-bantuan kepada seseorang muslim yang sedang mengalami kondisi kritis. Kita bantu sepenuhnya atau kita minimalkan kondisi kritisnya. itu lebih luar biasa lagi. Kondisi kritis. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan atau meringankan beban berat kondisi kritis yang menimpa seorang muslim di dunia ini, maka Allah nanti akan hilangkan, akan meringankan beban beratnya, kondisi kritisnya di yaumul qiyamah. Betul-betul Allah akan membantu kita di saat kita memerlukan barakallahu. Kalau selama di dunia kita memiliki sikap al-muasah, dan lebih ditekankan lagi ketika kondisi kritis. Macam-macam, entah kritis terkait dengan ekonominya, ada musibah, ada bencana, ada problem besar dan segala macamnya. Macam-macam yang namanya kondisi kritis. Itu ketika itu mampu menghilangkannya atau meringankannya dari seorang muslim, luar biasa. Besar pula pahalanya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hadza huwa al-muasah. Ini yang betul-betul dicanangkan dalam Islam. Qolabina azakumullah. Al-muasah takunu fi umur. Menyantuni orang lain, membantu orang lain itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Ada anwa'ul muasah. Itu disebutkan oleh al-imam al-allamah Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau menyebutkan ada beragam al-muasah, anwa'ul muasah. Al-muasatu anwa'. Yang pertama ialah al-muasatu bil-mal. Ini hukum asal yang namanya muasah. Menyantuni orang lain, membantu orang lain dengan harta. Ini yang punya harta. Entah itu menyantuni fakir miskin, entah menyantuni anak-anak yatim, entah menyantuni janda-janda sebatang kara yang gak ada yang ngurus, entah menyantuni orang-orang sudah tua bangka yang gak ada yang ngurus, dan segala macamnya. Atau menyantuni orang yang gak mampu dengan harta yang kamu miliki. Entah itu menghutangi dia, segala macam yang dicontohkan tadi terkait dengan masalah harta benda. Al-muasatu bil mal. Dan ini hukum asal ketika disebutkan kata-kata muasah. Itu maknanya menyantuni, membantu orang lain dengan harta yang kita miliki. Al-muasatu bil mal. Yang kedua, al-muasatu bil jah. Menyantuni, membantu orang lain dengan kedudukan yang kita miliki, dengan jabatan yang kita punya. Al-jah. Menyelesaikan urusan-urusan orang, mempermudah urusan-urusan orang, memperantarai urusan orang lain tadi supaya selesai, menunjukkan kepada dia orang-orang tertentu yang bisa menyelesaikan urusannya dia, dengan al-jah yang kamu miliki. Barakallahu fikum. Misal, kamu kok qadar Allah jadi Pak Lurah. Ya. Maka dengan jabatan kamu sebagai lurah tadi itu, kamu beri kemudahan kepada semua pihak dalam perkara kebaikan. Ini kepengin bikin surat nikah, dikasih kemudahan. Ini kok kepengin bikin surat ta'adud, kasih kemudahan. Hah? Ke Pak Lurah ya? Harakalah itu. Ini kok kemudian kepingin bikin apa namanya soal keterangan apa, dikasih kemudahan. Selama dalam perkara kasih kemudahan. Itu namanya al muasah fil jah, dengan tahta yang kamu miliki. Kadar Allah, kalau kamu termasuk orang-orang yang dijaga para pemerintahan, kerja di instansi pemerintah. Harakalah itu. Misal di bagian imigrasi, contoh. Ada orang pergi ke sana untuk mengurus paspor. Paspor mau umroh. Permudah. paspor untuk nanti ziarah, paspor untuk belajar ke luar negeri dan segala macamnya. Permudah dikasih kemudahan. Itu namanya al-muwasatu biljah, membantu orang lain, menyantuni orang lain dengan tahta yang kita punya dalam semua perkara kebaikan. Ada orang lain membutuhkan, ada suatu hajat kepada Pak Fulan, dengan negara birokrasi ya. Antum punya kedudukan, antum dekat dengan Pak Fulan tadi, kamu bantu orang lain tadi dengan memperantarai dia. Ada apa Pak? Ini saya kepingin ketemu dengan Pak Bupati, ada perkara yang sangat penting yang harus sampaikan. Apa masalahnya Pak? Nah ini kami mau mengadakan Daur Akbar di Muntilan. Ini harus ketemu dengan Pak Bupati ini supaya bisa memberikan sambutan dan segala macamnya. Oh gitu Pak ya? Sini. Supaya saya ngurus. Teruskan, tembus langsung sampai selesai. Itu namanya apa? Al-Muwasa Biljah. Itu mulia ya, barakallahu fikum. Ada lagi yang ketiga, barakallahu fikum. Al-Muwasatu Bil-Ilm. Menyantuni, membantu orang lain dengan ilmu. Ini tugasnya para ulama. Tugasnya para da'i. Tugasnya para mubalighin. Tugasnya para muallimin. Dia memberikan ilmunya kepada kaum muslimin, memberikan ilmunya kepada anak-anak kaum muslimin, mengajari mereka ilmu yang baik, ilmu yang benar, ilmu kitab wa sunnah. Al-muwasatu bil ilm. Ada yang enggak paham ilmunya diajari, dikasih tahu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Dengan ilmu, dengan dakwah dia, dengan pengajaran dia ilmu agama Allah yang mulia. Al-muwasatu bil ilm. Ada pula yang keempat, barakallahu fikum, al-muwasatu fil khidmah. Membantu menyantuni orang lain dengan khidmat. Kamu khidmat dia, kamu bantu dia dengan badan kamu, dengan fisiknya kamu. Barakallahu fikum. Lihat, ada Pak Fulan itu bawa mobil pickup. Barangnya banyak di belakangnya. Hah? Sendirian dia. Gotong barangnya, keluar masuk rumah, naruh mobil lagi dan segala macamnya. Itu jangan diam aja, jangan melongo aja. Bantu dia. Al-muwasatu fil khidmah. Betul-betul Pak? Iya. Bantu mengangkatkan barangnya dia, masuk ke dalam rumahnya dan segala macamnya, sampai selesai. Al-muwasatu fil khidmah. Jangan kemudian, afwan. Jangan kemudian mengatakan, wah itu rival itu. Wah, ini semuanya bahan-bahan baku herbal. Ini ya bodoh pemain herbal. Wah, ini rival ini. Ben, pura-pura gak tahu. Pura-pura gak tahu, gitu aja lah. Assalamualaikum. Hilang gitu aja. Allahul Musta'an. Itu semuanya harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Al-muasa. Usaha. Kalau kamu memiliki jiwa yang besar, langsung datang. Assalamualaikum. Butuh bantuan? Iya. Jangan khawatir, langsung diangkatkan. Dalam keadaan ini, pemain kelas berat dua-duanya ini. Dibantu sama dia. Luar biasa. Itu namanya ukhuwah terjaga. Hubungan baik terjaga. Usaha bermain di atas. Barakallah. Nggak ada masalah. Al-muwasa bil khidmah. Contohnya mengangkatkan barangnya orang tua. Nah, itu sebatas kemampuan kita. Ada lagi yang kelima, ini yang sudah yang terakhir, al-muwasatu bid-du'a. Menyantuni dan membantu orang lain dengan doa. Pakai harta, enggak punya harta, pakai tahta orang biasa-biasa, mau pakai ilmu kok masih butuh, mau pakai khidmat kok gak memungkinkan, gak bisa membantu dikarenakan kondisi yang tertentu. Ini mak saya doakan mudah-mudahan semua urusan antum mudah, barokah, dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yassarallahu umurakum, barakallahu fi umurikum wa fi amwalikum. Doakan saya. Itu sudah luar biasa senang orang tadi itu. Dia menyampaikan kepada kamu segudang permasalahan, segudang problem dan segala macamnya, ingin mendapatkan solusi daripada antum. Pusing, solusi apa ya? Harta enggak punya, ini enggak punya, semua enggak punya. Minimalnya al-muasatu bid-du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kemudahan pada semua orang. Bismillah. Luar biasa. Lima macam al-muwafaqati barakallahu fikum memiliki satu kesatuan, menunjukkan sidqul ukhuwah, kejujuran ukhuwahnya dia, menunjukkan jiwa sosial yang sangat tinggi, perhatian dengan orang lain yang sangat tinggi, menunjukkan bersihnya hati antum. Tidak ada rasa permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada kedongkolan, bersih hati dari kaum muslimin yang lain. Sehingga mampu bermuasah, walaupun dengan sekedar doa. Itu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Maka harus disemarakkan, ya, gerakan muasah di kalangan para ikhwah. Gitu ya, GMI, gerakan muasah ikhwan, gitu ya. Barakallah itu. Ini sangat penting, Barak. Sangat penting. Yang pertama, si pentingnya ikhwan ya, untuk keutamaan dan untuk kemanfaatan diri kita pribadi. Kita melakukan tindakan muasa itu untuk menggapai fadilah, untuk menggapai pahala, mendapatkan keutamaan, keutamaan besar yang dijanjikan tadi oleh Rasulullah SAW. Yang paling penting, kalau kita biasa membantu, Allah akan memudahkan semua urusan kita, akan dibantu kita. Kalau kita biasa mengikhlaskan piutang-piutang kita, memberi kemudahan-kemudahan kepada orang dalam bab utang piutang, nanti kita pun juga akan disikapi dengan cara yang sama, dikasih kemudahan. Kalau kita terbiasa membantu orang lain, menghilangkan kondisi kritisnya, beban beratnya dan semisalnya, insya Allah akan dikasih kemudahan yang sama. Ketika Allah takdirkan kita mengalami kondisi yang berat, yang kritis, insya Allah, Allah akan munculkan orang-orang yang mulia yang siap membantu anda. Itu janjinya Rasul. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi di dunia wal akhirah. Itu jelas. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi au fi auni akhi. Juga jelas. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmul qiyamah. Jelas. Akan dikasih ganjaran setimpal. Yang suka membantu akan dibantu, yang suka meringankan akan diringankan. Itu yang terpenting. Yang terpenting untuk kemanfaatan, kemaslahatan diri kita pribadi. Kita bermuasa untuk menggapai pahala, kita bermuasa untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Dan yang kedua, tentunya dalam rangka untuk memupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di kalangan kita. Suasana kondusif, nyaman, tentram, damai, sejahtera, bersatu, berukhuwah di kalangan semua ikhwah dan bahkan di kalangan kaum muslimin yang lain. Ada kemanfaatan pribadi, ada kemanfaatan secara sosial. Itu yang namanya al-muasa. Barakallahu fikum. Dan al-muasa itu merupakan tanda iman seseorang, barakallahu fikum, sifatnya para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan sifat yang diajarkan oleh para anbiya wal mursalin. Tapi tolong diingat-ingat ya, bukan berarti al-muwasah itu mengandung pemahaman yang batil, hartaku hartamu, milikku milikmu, bukan. Itu pemahaman yang batil. Namanya apa itu? Kapitalisme. Hah? Apa? Sosialisme. Artinya hartaku hartamu gitu. Itu namanya apa? Hah? Jadi tidak ada kepemilikan harta. Namanya apa itu? Hah? Hah? Sosialis gitu ya. Al-muhim lah gitu, al-muhim itu. Bukan demikian maknanya. Harta milik pribadi, tapi yang dihancurkan menyantuni orang lain dengan yang kita miliki. Al-muasah, barakallahu fikum, terutama di kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Mengapa? Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus. Mana yang afdal, membantu kerabat yang membutuhkan atau kepada orang lain yang punya yang bukan kerabat, yang mana kedua-duanya sama-sama membutuhkan? Masya Allah. Kalau terkait dengan bab tertib, dahulukan diri sendiri, dahulukan orang dalam, dahulukan kerabat, setelah itu orang lain. Itu kalau mau tertib, itu jelas. Membantu kerabat itu dua keutamaannya. Yang pertama dihitung sedekah, yang kedua dihitung menyambung hubungan kekerabatan silaturahim. Barakallahu laka ajrani, ajr sedekah wa ajr silah. Itu yang termulia, barakallahu. Tapi ya jangan sampai melupakan yang lain gitu. Hah? Kerabat. Ada kemampuan orang lain juga dibantu. Barakallahu. Nah, apa boleh? Ada boleh. Sama saja tadi. Bila seseorang memiliki tanggungan nafkah terhadap salah satu dari kerabat, misal orang tua atau saudara kandung, mana yang lebih didahulukan antara mencukupi orang yang ditanggung dengan membantu orang yang membutuhkan? Ya, kalau tadi dengan tertib, ya orang dalam. Tapi jangan lupa menyempatkan begitu untuk membantu orang lain. Orang tua tanggung, saudara kandung tanggungan. Orang lain yang membutuhkan juga bantuan. Harapkan sehingga semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Harapkan. Masya Allah. Yang lain. Eh, sembah. Tanya. Sekarang. Tak terlalu. Masya Allah, pertanyaan cukup bagus untuk para tajir. Apakah boleh membalas SMS di dalam masjid tentang urusan transaksi perdagangan? Masya Allah, bagus pertanyaan. Karena yang perlu antum pahami, yang namanya akad jual beli itu tidak dipersyaratkan harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang, harus ada alat bayar. Dan tidak ada persyaratan seperti itu. Artinya yang namanya akad jual beli bisa dilakukan jarak jauh. Ketentuannya pada barang-barang yang boleh dengan tempo. Bisa, main telepon juga bisa. Assalamualaikum, salam. Tolong dikirim herbal ini 10, ini 20, ini gitu. Namanya apa ini? Transaksi. Paham ya? Transaksi, apalagi barang-barang yang tersebut sifatnya jelas. Barangnya jelas. Barang kuat itu transaksi. Begitu pula dengan SMS. Saya masuk pesan barang, oh, gitu ya. Gula 50, madu 100, nih sekian, sekian, begitu. Ini ma'ruf semua barang-barangnya ini umpamanya kamu, barang-barang. Nanti kalau sudah dikirim ngomong sama saya. Kamu balas, ya. Ya, gula harga sekian, ini harga sekian, harga sekian, harga sekian. Namanya apa? Namanya transaksi. Tidak ada persyaratan barangnya di muka. Ini barangnya, mana uangnya? Tidak ada yang semacam itu. Pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama, tidak ada persyaratan ijab dan qabul langsung jabat tangan. Ah, nih barangnya, mana uangnya? Tidak ada. Yang ada hanya pendapat Syafi'iyah dan itu pendapat yang lemah. Jadi kami, baik. Kemudian barakallahu fikum. Dalam Islam kita semua sudah paham. Masjid itu tempat untuk ibadah. Dilarang keras transaksi jual beli di masjid. Itu perkara yang wabah gitu ya. Tidak boleh. Maka tatkala Anda dalam masjid, bersemetria dengan pala relasi-relasi, mengadakan adul baik, akad jual beli menggunakan SMS di masjid, itu sama seperti Anda transaksi di masjid, alias tidak boleh. Caranya gimana? Keluar sebentar di luar, keluar sebentar SMS. Ya, ini harga sekian, yang itu yang main SMS, Anda main telepon gitu. Ya ini ya, tutup, sudah masuk masjid lagi. Paham ya? Ayo Hanas, ini yang kadang enggak diperhatikan oleh kita-kita ini. Tapi bedakan antara transaksi jual beli dengan informasi membayar hutang. Kalau membayar hutang khusus itu boleh dilakukan di masjid. Nagih hutang juga boleh di masjid. Itu lain pembahasannya. Kenapa ada hadis khusus yang disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Ka'ab bin Malik, kalau enggak saya kan Ka'ab bin Malik Abdullah bin Ka'ab radhiyallahu anhu warḍa, pernah menagih hutangnya beliau kepada sahabat yang mulia Hadrat bin Abi Hadrat di masjid sampai meninggi suaranya itu. Rasul keluar dari kamarnya mengatakan, "Ya Ka'ab, ya Ka'ab, hanya kamu maafkan separuhnya." "Siap, ya Rasul, saya kerjakan. Separuhnya saya ikhlaskan." Itu diambil faedah, boleh nagih hutang di masjid, boleh bayar hutang di masjid. Khusus pembayaran dan penagihan. Gitu. Misalnya ada SMS masuk. Set. Apanya ya sih? Jatuh tempo. Bayarnya kapan nih? Wah, ditagihan tuh hutangnya. Lupa. Ya insya Allah, bulan depan. Nah, oleh hari ini. Aduh, nanti SMS. Ya sih, sudah saya transfer uang sekian juta untuk hutang saya. Ya, sudah keluar khairan. Kena masalah. Karena akadnya hutang, utama pembayaran hutang dan penagihan hutang. Tapi terkait dengan jual beli, la yajuz. Bahkan sebagian ulama kita dan itu yang benar, semua transaksi, semua akad yang memang sifatnya adalah jual beli, itu tidak boleh di masjid, walaupun bukan jual beli. Sewa menyewa dan segala macamnya yang itu merupakan akad buyuk, tidak boleh. Paham yang maksud? Berdua ngobrol, saya sangat butuh file. Betul kan? Itu rumahnya antum itu dikontrak berapa Pak Anfurusan? Ustaz, jangan murah-murah. Ya sudah, saya setahun sama antum berapa ini? Saya setahun 2 juta yang... Ya, tak masih gusan. Ya sudah, sepakat 2,5. Ya sudah, 2,5. Ini kan bukan jual beli barang ini. Tapi namanya apa? Sewa menyewa rumah. Yang namanya akdul ijarah, akad ijarah sewa menyewa, sama dengan buyu, sama dengan jual beli. Tidak boleh di masjid. Tidak boleh di masjid. Atau contoh yang gampang. Di ma'had ini diadakan yang namanya ronda malam. Gitu ya. Masyhur misalkan tempat ini, yang tidak bisa ronda bayar orang. Bayar orang. Siapa Ikhwan? Dah, antum tak kasih uang 50 ribu, antum gantikan saya untuk ronda malam. Nah, ada kelas itu. Diumumkan di masjid ini, yang ronda malam ini fulan, fulan, fulan, fulan. Lah, nama saya tersebut. Ini ada agenda panjang urusannya ini, enggak mungkin saya ada malam ini. Anak panggil. Nanti malam antum ngadikan saya. Apa namanya? Ronda ngadikan saya. Berapa, Pak? Dia ngerti kalau dibayar. Berapa, Pak? Biasanya udah saya ketahuan. Ya enggak mungkin, Pak. Ini hujan-hujan kayak gini nih, malas sore keluar itu. Ya naikkan dikit lah, Pak, gitu. Ya sudah, saya lagi banyak urusan ini. Sudah, ini tak kasih 100 ribu. Iya Pak, kenapa Pak? Jangan khawatir Pak. Di mana ini? Di masjid, tidak boleh. Itu namanya akdul ijarah, antum menyewa jasa dia untuk ronda. Masalahnya jus, tidak boleh di masjid. Sehingga semua transaksi yang berbau jual beli atau yang berbau yang semacam itu buyuk, tidak diperbolehkan di masjid. Jadi paham ini? Sekali lagi, tidak ada persyaratan harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang, harus ada uang, harus ijab kabul. Itu tidak ada persyaratan. Bisa online. Hadza maqum insyaallah. Apakah boleh kita mengamalkan doa dan zikir yang ada dalam kitab Husnul Muslim? Karena saya pernah mendengar bahwa dalam kitab tersebut ada yang baik. Diamalkan yang sahih, yang baik tidak. Sehingga ditanyakan kepada yang ahli, ini mana yang baik, mana yang sahih. Oh ini yang baik, oh ini yang sahih. Yang sahih-sahih silakan dipakai. Mohon bimbingannya, kita bisa menjamu tamu, tapi anak-anak dan istri kita kekurangan atau kelaparan, apakah termasuk kezaliman? Kalau dalam kasus yang tadi, bukan kezaliman, tetapi namanya itsar, lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Prosesnya, ngasih keterangan pada istri tadi, itu sahabat Ansor datang pada istrinya dan ngasih penjelasan, tamunya Rasul, muliakan dia. Saya punya apa-apa ini, sudah tenang aja, sudah tenang aja, sudah kamu tidurkan, kamu begini-begini dan macamnya, sudah jadi yang makan. Itu bukan menzalimi mereka, tapi itar, yang semacam itu kondisional, sewaktu-waktu. Ada paham ya? Nah kalau setiap hari kamu ngurus tamu, terus anak kamu kelaparan, terus itu namanya zalim. Paham ya? Itu kan namanya kondisional, ada mendadak seorang tamu datang, kan dimuliakan. Kebetulan tidak ada apa-apa, hanya ada pas malam, makan malam kita ketika itu. Yang sangat dimuliakan itar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khashashah. Mereka mendahulukan orang lain walaupun diri mereka kelaparan. Sudah kasihkan mereka lillahi ta'ala, ikhlas memuliakan tamu. Sudah. Walaupun malam itu kita lapar. Malam itu bukan tiap malam. Arah ke waktu. Gitu ya. Bagaimana adab orang yang berhutang? Bagaimana adab orang yang menghutangi? Masya Allah. Ini dari Fasul dia syariah. Hah? Sudah kayaknya. Adab utang piutang. Sudah ya? Oh belum baca. Nama Evan se-global aja. Adapun orang yang berhutang, dia berhutang untuk perkara-perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Yang kedua, dia berhutang dengan niat untuk mengembalikannya. Yang ketiga, dia berhutang dalam kondisi terpaksa. Artinya hukum asal tidak diperbolehkan untuk banyak-banyak utang. Ya, dikarenakan utang ini bisa menghalangi beberapa hal yang mulia. Orang yang mati syahid saja, dihapus semua dosa yang ada kecuali hutang. Sehingga hutang itu kondisi terpaksa. Adapun orang yang menghutangi, niatan dia menghutangi adalah ihsan, berbuat baik kepada orang tadi, membantu dia. Yang kedua, tidak boleh mengandung unsur riba. Tidak boleh mengambil kemanfaatan, bunga atau yang semisalnya dari hutang yang dia berikan kepadanya. Ketika orang tadi tidak enggak mampu membayar dikarenakan kondisi yang failit, maka dia wajib memberikan waktu tangguhan waktu, dan lebih afdal lagi ketika diikhlaskan, ketika dimaafkan. Diperbolehkan bagi orang yang menghutangi, yang memberikan piutang, untuk tegas dalam urusan hutang piutang. Tegas dalam artian tegas, jelas. Ya, tak utangi, tapi harus ingat ya, ada hujan, tidak ada hujan, ada halilintar, hujan deras, segala macam, ente harus datang ke rumah saya akhir bulan, saya utang anda. Boleh. Tapi ketika pas betul seperti itu, datang dan betul-betul dia pailit, dikasih waktu tangguh. Yang pertama itu untuk ketegasan saja. Boleh juga, dan apa namanya, sangat dianjurkan sekali, bahkan dikatakan wajib oleh sebagian ulama, mencatat utang piutang, terutama dalam jumlah besar. Disunahkan untuk saksi, menetapkan saksi berkait dengan utang piutang tadi, terutama dalam jumlah yang sangat besar. Barakallahu fiik. Nah, dan orang yang menghutang boleh nagih dan tegas. Itu dilakukan oleh sebagian sahabat ya, Ikhwan. bawa buku utang gitu. Tagih itu orang-orang. Mana Fulan? Takut dia sembunyi. Wakil mengatakan, tidak ada. Jangan bohong. Mana Fulan? Suruh keluar. Bayar utangnya. Tegas. Oh, maaf Pak, betul saya tidak mampu Pak. Terus saya lagi pahit segala macam. Demi Allah tidak mampu? Betul Pak, demi Allah lagi tidak mampu. Tidak tahu kondisi saya sekarang ini. Ya sudah. Dicoret, saya maafkan. Assalamualaikum. Lu kok ketawa? Itu di dalam sahabat ada sahabat yang mulia yang namanya Abu Yasar radhiyallahu taala anhu wa arda. Dikenal sebagai seorang sahabat yang biasa menghutangi orang lain, tapi diikhlaskan. Tapi dalam keterangan berbeda ditegas orang, pulus kabut, bulan utang sekian, timbul sekian, ditagih. Datang masuk. Mana? Tanya. Mana? Betul ketika betul-betul Allah tidak mampu. Yakin tidak mampu? Demi Allah? Demi Allah. Serat. Saya ikhlaskan. Assalamualaikum. Pokoknya lain terus begitu. Sehingga ketegasan boleh. Tapi ingat, ketika betul-betul itu orang tidak mampu, dikasih kemudahan. Dikasih tanggungan waktu atau diikhlaskan. Itu hadisnya ada disebutkan dalam As-Sahih al-Musnad Mimma Laisa Fis Sahihain oleh Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah. Bagaimana dengan mengirim pulsa elektronik di masjid? Jadi ada orang dagangan pulsa gitu ya, dagangan pulsa, SMS, ah, tolong nomor saya diisi pulsa sekian, yang ini sekian, sekian, sekian, sekian. Langsung, kan dia, cut, kirim. Ke orang tadi itu, pulsa sekian, cut, pulsa sekian, cut, pulsa sekian. Jawabannya? Jawabannya? Jawabannya? Kenapa tidak boleh? Sudah. Dengan antum saya terangkan di awal tadi, langsung paham dengan sendirinya. Nah gitu ya. Ini namanya ngasih kaidah penjabaran masalahnya antum tahu sendiri. Itu transaksi jelas. Antum tahu transaksi dikarenakan ada akad dan tidak dipersyaratkan harus ada penjualnya di depan, depan, barang dan uang di depan. Sudah transaksi, ya sudah akad jual beli, hukumnya haram di masjid. Dia masuk minta keluar dulu, keluar, sudah kasih kirim semua itu pulsa, selebihnya masuk lagi. Ini ada kewaspadaan para Allah. Begitu ya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Intinya sama fitna azakumullah, tebarkan, gerakkan dan biasakan memiliki sifat al-muwasah. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus, dan orang-orang yang kuat iman dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nangkla fi lahuna subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, fadhalu hafizakumullah.